Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqalan nazim rahimahullah ta'ala summa inna nazima rahimahullah ta'ala arada an yubayyina makna usulil fiqhi bimaknahu al-laqobi wa huwa al-makna as-sani alladhi taqaddamat al-isyaratu ilayhi. Faqala amma usulul fiqhi maknan bin nadhur lil fanni fi ta'rifihi fal mu'tabar fi dhaka turuqul fiqhi a'ni al mujmalah kal amri au kan nahi la mufassalah wa kaifa yastadillu bil usul yastadallu bil usuli wal ali wal alimi alladhi huwal usul wal alimu wal alimu alladhi huwal usuli. Summa qala syarih rahimahullah ta'ala i'lam anna hadha a'ni qawlahu amma usulul fiqhi makna ilal akhir huwa muqabilu qawlihi fima taqaddama haka usulul fiqhi lafdun ilal akhir. Faka'annahu qala qad zakartu lafdu usulil fiqhi hunaka min haythu ma'nahu al-idhafi wa amma zikri lahu huna fa min haythu ma'nahu al-laqabi. Faqala amma usulul fiqhi min jihatil ma'na al-hasili bin nadhari lil fanni alladhi wada'at hadhil manzumatu fihi fal mu'tabaru fi ta'rifihi bi'tibari matlulihi al-laqabi huwa turuqul fiqhi ay adillatul fiqhi al-mujmalati ay ghairu mu'ayyanatin ghairul mu'ayyanati walidzalika masalaha biqawlihi kal amri ilal akhir ay kal mutlaqil amri wa mutlaqin nahi al-mabahusi an awwalihima bi annahu lil wujubi haqiqatan wa an sanihima bi annahu lil hurmati kadzalika ai kahazainil mutlaqaini anit taqidi bi ma'murin bihi muayyanun wa manhiyyin anhu muayyanun wa hakadha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Summa arrafa an-nadhim rahimahullah ta'ala fi hadhihi al-jumlah arrafa usul al-fiqh bi'tibari kawnihi laqaban. Qala al-sharih thumma inna an-nadhim rahimahullah ta'ala arada an yubayyina ma'na usul al-fiqh bima'nahu al-laqabi. Idhan ya ikhwa arrafa an-nadhim fi hadhihi al-jumlah usul al-fiqh bi kaunihi laqaban. Waqad taqaddama al-hadith 'ala ta'rif usul al-fiqh bi'tibari kaunihi laqaban. Kama fi darsina al-madi. Wa dzakarna kama dzakara al-mu'allif al-syarih wa an-nadhim anna usul al-fiqh bi'tibari kaunihi laqaban huwa adillatu al-ahkam asy-syar'iyyah ala tariqil ijmali. Tayyib barakallahu fik. Huwa al-ma'na as-sani alladhi taqaddamat al-isyaratu ilayh. Ini makna yang kedua yang telah berlalu isyaratnya. Faqal amma usulul fiqhi ma'nan bin nadar lil fanni fi ta'rifihi fal mu'tabar. Ya. amma usulul fiqh ma'nan, secara makna, bin nadar, dengan mengacu, lil fan, sebagai salah satu dari cabang disiplin ilmu, fi ta'rifihi fal mu'tabar, dalam definisinya, maka yang mu'tabar, yang dijadikan acuan dalam definisinya, fidaka, ya, fidaka, dalam, ya, masalah ini, at-turqu al-fiqhi, adalah turqul fiqhi, jalan-jalan, metode-metode, dalil-dalil fiqhi, a'ni al-mujmala, yang saya maksud adalah dalil-dalil fikih secara global. Kal amri, beliau contohkan, semisal perintah, wan nahi, au kan nahi, atau seperti larangan, la al mufassalah, tidak secara terperinci. Wa kaifa yustadallu bil usuli, ya, dan bagaimana dalil digunakan dalam usul, dijadikan dalil dalam usul, sebuah dalil itu. Wal alimul ladhi huwa al usuli, dan orang yang alim dalam hal ini itu adalah seorang usuli, ahli ilmu usul, seorang mustahid. Ya, jadi sebelum kita bahas apa yang sudah dibaca tadi oleh Fikri dari syarah Syekh Abdul Hamid, ya, Al Qudsi Al Makki, kita akan terangkan sedikit supaya terang. Karena apa yang beliau terangkan di sini tentu penuh lausah kalamiyah, ya, ada lausah kalamiyah. Jadi mu'alif di sini An-Nadhim Amriti, ya, hendak menjelaskan definisi usul fikih, ya, bi'tibarihi isman, berdasarkan tinjauan dia adalah nama di hadal fan, bagi fan ini, cabang disiplin ilmu ini. Taib, yaitu apa? Ma'rifatu turukihi al-ijmaliyah, bagaimana mengenal metode-metode, ya, fikih secara global, dan kaifiyah istidlal biha, dan bagaimana tata cara berdalil dengannya, dan bagaimana keadaan orang yang mustadil, yang berdalil dengan dalil-dalil fikih tadi, yang disebut wal-alimu alladhi wal-usuli atau al-mustafid. Siapa itu al-usuli al-mustafid? Al-mustahid. Bagaimana, sebagaimana nanti keterangannya insyaallah. Ya. Jadi ini tiga poin bahasan. Ya. Definisi usul fikih berdasarkan nama dari cabang disiplin ilmu ini, dan ma'rifah, bagaimana mengenal turuq al-ijmaliyah, ya, dan kaifiyah istidlal dalil, berdalil dengan turuq al-ijmaliyah ini, dan halul mustafid, halul mustadil. Ya. Bagaimana keadaan orang yang berdalil dengan ini, yaitu ahli usul, yaitu disebut usuli mustahid. Ya. Nah, jadi ma'rifatut turuq al-ijmaliyah, semisal kita katakan al-amru mahwa, amr itu apa sih fungsinya? Man ladhi yaqtadi, apa sih konsekuensi dari amr? An-nahyu mahwa, apa sih larangan itu? Ya, wa man ladhi yaqtadi, apa sih konsekuensi dari larangan itu? Paham enggak? Misalkan ada perintah, ada larangan. Wa aqimu sholah, la taqrabu zina. Apa sih perintah itu? Aqimu sholah, fi'il amr. La taqrabu zina, la'nya la nahiyah. Taqrabu berarti fi'il mudhari majzum bila nahiyah. Ya, apa sih konsekuensinya? Ya, oh, dalil itu umum, am. Apa sih konsekuensinya? Khos. Apa sih konsekuensinya? Khusus. Dan semisalnya, ini ijmaliyah. Ya, taib. Ini apa namanya? Ijmaliyah. Ya, misalkan kita katakan al-amru talabul fi'li ala wajhil isti'la. Amr adalah talabul fi'li, tuntutan agar dilakukan sebuah tindakan, sebuah perbuatan, ala wajhil isti'la, dari atas ke bawah. Itu namanya amr. Kalau kita ke Allah bukan amr namanya, apa namanya? Doa. Ya. Bukannya kita katakan al-amru itu adalah firman Allah aqimus shalah, bukan. Nah, itu namanya tafsil. Sedangkan bahasan di sini adalah al-ijmali. Paham enggak sini? Baik. Kalau amr adalah apa namanya? Aqimus shalah. Nahyu adalah la taqrabu zina. Bukan, itu tafsilnya. Ini dalil tafsiliyah, bukan dalil ijmaliyah. Dan yang seperti ini tidak masuk dalam bahasan usul fikih. Ya, bisa dipahami sini? Yang dimaksud, yang masuk dalam cakupan usul fikih itu ala sabiri tamsil. Ya, misalkan kita katakan, ada orang yang mengatakan pada antum, al-amru yaqtadi al-wujub. Ya, al-amru yaqtadi al-wujub. Amr, tuntutannya itu konsekuensinya apa? Wajib, wujub. Nah, contohnya firman Allah Ta'ala, wa aqimus shalah. Maka fal amru bi iqamati shalah yaqtadi al-wujub. Jadi usul fikih kalau begitu ma'rifah turuq al-ijmaliyah. Oleh karena itulah para ulama menamakannya usul. Ya. Ya itu apa sih usul? Yang kemarin sudah dikaji di awal-awal, syai'an yubna 'alaihi. Sesuatu yang dibangun di atasnya. Berarti fikih dibangun di atasnya. Ini bahasan pertama dari ya usul fikih secara makna. Lilfan fi ta'rifihi. Nah, berikutnya kaifa yastadillu bih? Bagaimana berdalil dengan fikih? Misalkan kita katakan al-am. Ya. Misalkan ada lafaz al-am. Bagaimana berdalil? Ya. Bagi seseorang tentang suatu hukum yang itu adalah al-am. Ya. Misalkan saya mengatakan kepada antum pada Mujahid, ya Mujahid, akrim ya. Akrim at-tulab. Ini umum bukan? Umum. Ya. Kan minat tulab ada yang ismuhu Faris, ada yang ismuhu siapa? Si Ahmad, ada yang namanya Faza. Ya. Faza apalagi kan pentolannya itu kan. Ya, misalkan. Ya. Jadi ketika saya katakan ya Mujahid akrim at-tulab. Berarti Mujahid jangan mengecualikan, semua dimuliakan oleh Mujahid. Ya. Mujahid, ya. At'im at-tulab. Beri makan tulab. Jadi jangan dikecualikan. Herlin dikasih, Faza dikasih. Semua Faris apalagi paling banyak mungkin. Nah, semua dikasih. Semua dikasih. Itu namanya am. Ya, itu namanya am. Taib. Barakallahu fikum. Ya. Ngerti gak sini? Paham ya? Ini namanya am. Taib. Nah, al-am yashmal jami'. Yashmal al-jami'. Begitu. Tapi kalau saya katakan ya Mujahid akrim faza. Nah, baru itu namanya al-khas. Ya, al-khas. Tayyib barakallahu fik. Nah, yang ketiga tadi ya. Tayyib barakallahu fik. Ya. Yang ketiga halul mustadil. Keadaan orang yang berdalil dengan usul fikih ini itu mustahid yang disebut al-usuli, al yang disebut usuli. Ya. Nah, nanti di pembahasan akhir dari usul fikih ini ada pembahasan namanya mustahid. Ya, ada pembahasan namanya al-mustahid. Ya, karena yang nanti dia ya tawala istinbatul ahkam, yang dia berkecimpung tentang beristinbat, bagaimana menggali dalil, hukum-hukum dari dalil-dalilnya, itu namanya mustahid. Ya. Nah, adapun muqallid la yadhhab li adillatin. Dia enggak cari ribet cari dalil. Kalaupun tahu dalil juga dia enggak tahu kesimpulannya apa. La yanzuru fiha, dia enggak perlu mengkaji. Ya. Hal tadullu wala tadullu, apakah dalil ini menunjukkan begitu atau enggak? Nah, bali annahu muqallid. Ya. Taibar kalafiko. Ya, jadi paham sini? Definisinya dari ini, amma usulul fikhi maknan secara makna bin nazar berdasarkan tinjauan lilfan dari cabang ilmu ini, fi ta'rif dalam definisinya fal mu'tabar. Mu'tabar dan definisinya ya fi dzaka ay fi ta'rifihi turqul fiqhi ya turquhu al mujmalah kal amri kan nahi gitu kan misal amr dan seterusnya. Baik. Nah, sekarang kita bahas. Nah. Qala i'lam kata Syekh Abdul Hamid dan ketahuilah anna hada a'ni qawlahu bahwasanya ini yaitu a'ni qawlahu ya yang saya maksud dalam ucapan beliau amma usul fiqhi ma'nan ila akhir huwa muqabilu liqaulihi bima taqaddama ini adalah muqabil ya yang merupakan lawan dari perkataan beliau yang sebelumnya ha kafi usul fiqhi labdan. Nah, pada perkataan beliau sebelumnya itu terkait tentang usul fikih secara lafaz. Halaman berapa itu? Ya. Haka itu di perkataan Amriti. Jauh lewat ya. Oh, di awal. Di halaman 49. Haka usulal fikih labdan. Ambillah. Ya, haka itu isim fi'il amr. Khud maknanya. Ya. Labdan laqaban lil fanni min juz'aini qad tarakkaba, gitu kan? Ini lawannya. Ha. Ila akhir. Faka'annahu qad zak ya. Faka'annahu qala qad dzakartu lafdha usul fiqhi hunaka. Seakan-akan Amriti mengatakan saya sudah sebutin tuh. Lafadz usul fikih di sana di awal-awal min haitsu ma'nahu al-idhofi dari ya aspek maknanya secara idhofi usul diidhofahkan pada fikih wa amma dzikri lahu huna adapun penyebutanku tentang usul fikih huna di sini fa min haitsu ma'nahu al-laqab maka dari aspek maknanya secara laqab secara julukan untuk bidang studi ini. Faqal maka beliau Amriti mengatakan amma usul fiqh min jihatil makna. Itu usul fiqh dari aspek makna al-hasil bin nadhar. Ya, yang didapatkan berdasarkan tinjauan kajian lil fanni dari bidang studi ini alladhi wudi'at hadhil manzumatu fihi. Yang manzumah ini diperuntukkan untuknya. Manzumah ini, manzumah usul fiqh, manzumah dari ya syarah an-nazam al-waraqat ini. Fal mu'tabaru maka yang dijadikan acuan fi ta'rifihi dalam definisinya bi'tibari madlulihi berdasarkan tijawan madlulnya kandungannya al-laqabiyah itu secara laqab julukan huwa turuqul fikhi ay adilatul fikhi al-mujmalah yaitu turuq jalan-jalan fikih yaitu maksudnya apa dalil-dalil fikih secara global. Maksudnya apa jalan dalil-dalil fikih secara global? Ghairul muayyanah, tidak tertentu. Lidzalika masalaha biqaulih kal amri aw kan nahyi la mufassala al mufassalah. Oleh karena itu beliau memberikan contoh di sini. Semisal perintah, larangan tidak secara terperinci. Udah cuma itu ya. Al amr yaqtadi al wujub. Udah gitu aja. Ila akhir. Ai kamutlaqil amri. Semisal kemutlakan amr. Kemutlakan amr yaqtadi al wujub. Wayakta qamutlaqin nahi itu qamutlaqan haram apa namanya larangan apa yak tadi al hurma haram enggak gitu aja ya al mabhusi yang dikaji an awwaliha dari awal bi annahu lil wujub hakikatan dari awalnya maksudnya semisal kemutlakan perintah lil wujub hakikatnya wansani hima dan yang kedua ya kemutlakan nahi apa biannahu lil hurmah dia haram kadzalika kahadainil mutlaqaini maka kedua kemutlakan ini ya anit taqyidi bima'murin muayyanin wa manhiyin anhu muayyanin ya ini dari pengaitan apa yang diperintahkan secara tertentu dan dengan pengaitan dari apa yang dilarang secara tertentu wa hakada dan seterusnya bisa dipahami sini ya. Wadihikah ngerti gak? Sini nah, yang baru puyeng kali ini nah. Kenapa Herin nanya? Oh cuci muka kirain mau nanya terus lanjut lagi siapa? Isan mana Isan? Baca Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullah ta'ala wa qawluhu lal mufassalah ay usulul fikhi huwa turukul fikhi al mujmalatu la turukuhu al mufassalatu ay at tafsiliyatu nahu aqimus salata wa ma syabahahu minal amsilati kama ya'ti falaysat min usulil fikhi li'anna an-nadhara fiha wadhifatul fakihi ammal usuli fa innahu yatakallamu ala muqtada al-amri wan nahyi masalan min ghairi nadharin ila misalin khasin hadha wa fi hadainil baitaini ta'kidun la yakhfa falau qala badalahuma baitan wahidan wa huwa amma usulul fikhi makna turukihi mujmalatun mujmalatan mujmalatan kal amri yu'na mutlaqahu. Jadi gini, makna turukuh mujmalatan kal amri yu'na mutlaquh itu. Terus bibina yu'na lil majhuli lakana akhsara bila tardidin wa la salima minat ta'kidi. Nah, wa qawluh la mufassalah. Ya. Jadi pembahasan tentang usul fikih ini secara global aja, bukan terperinci. Ya. Ini penting ini untuk diperhatikan karena turuk fikih yang mufassalah itu maudhu'nya ya, itu tempatnya di buku-buku fikih. Ya. Semisal Al-Yaqut An-Nafis gitu. Ya, dan seterusnya. Kalau secara terperincinya itu. Ya, tafsil-tafsilnya itu. Tafsil-tafsilnya, bagaimana perinciannya? Ada masalahnya, tafsilnya. Taib barakallahu fikum. Bab-babnya itu di buku-buku fikih. Taib. Ai usulul fikh huwa turuqul fikhi al-mujmalah. Itu usul fikih itu adalah metode-metode fikih secara global. La turuqu al-mufassalah. Bukan metode fikih secara terperinci, ai at-tafsiliyah yaitu terperinci. Semisal wa aqimus shalah ini sudah terperinci. Wa masyabahu minal amsilati dan contoh-contoh yang semisal dengannya kama sayati sebagaimana akan datang nanti. Falaisat min usulil fikhi. Itu bukan bagian dari usul fikih. Tai barakallahu fik. Li'anna an-nadhara fiha karena kajiannya di situ, pengkajian di situ itu wadhifatul faqih. Itu tugas dari faqih. Tugas dari siapa? Ahli fikih. Amal usuli, adapun usuli, seorang ahli usul, fa innahu yatakallam an muqtadal amri. Dia hanya membahas, berkomentar tentang apa sih konsekuensi dari perintah wa nahi ya, dan larangan masalah, misalkan begitu. Kalau konsekuensi dari perintah secara mutlak wajib, konsekuensi dari larangan secara mutlak adalah haram dikerjakan. Ya. Min ghairi nadharin tanpa perlu melihat ila misalin khasin. Tanpa perlu melihat kepada contoh yang khusus. Hada fi hadainil baitaini. Namun yang demikian ini di dua bait ini ta'kidun, ada ta'kidnya, ada sebuah kerumitan la yakhfa yang enggak sabar lagi. Falau qala seandainya beliau mengatakan badalahuma sebagai pengganti ya dari kerumitan tadi baitan wahidan dengan satu bait aja, maka itu sudah cukup. Seandainya beliau mengatakan, ini Syekh Abdul Hamid sebagai kita ketahui beliau juga ahli ilmu arud ya. Amma usulul fikhi makna turukuh. Adapun usul fikih secara makna turukuhu, metode-metodenya mujmalatan secara global kal amri. Semisal perintah yu'na yang dimaksud mutlaquh. Yang dimaksud secara mutlak. Ya, bibina'in yu'na lil majhul. Dengan yu'na bukan ya'ni. Ya, dengan bina lil majhul. Kalau beliau mengatakan ini, lakana akhsara. Tentu lebih ringkas. Bila terdid tanpa ada pengulangan. Ya, wala salima minat ta'kid. Dan tentu lebih selamat dari adanya kerumitan untuk dipahami. Taib. Ya, lanjut Nisa. Maqala wa qawluhu wa kaifa yustadallu bil bina'i lil majhuli wabil usuli muta'alliqun bihi wa huwa ma'tufun ala turukil fikhi wal ma'na usulul fikhi huwa turukul fikhi al mujmalatu wa kayfiyatul istidlali biha ay bi turukil fikhi al ijmaliyati lakin la min haitsu ijmaluha bal min haitsu tafsiluha inda ta'arudiha fi ifadatil ahkami likauniha zonniyatan min taqdimil khasi 'alal 'ami wal muqayyadi 'alal mutlaqi wal mubayyani 'alal mujmali wa ghairi dhalik. Wa kayfiyatul istidlali biha tajurru ila sifatin min man sifati man yastadillu biha wa huwal mujtahidu. Fahadihi salasatu hiyal fannu al-musamma bihadal laqabi a'ni usul al-fikhi al-mush'iri al-mush'iri bimadhihi bibtina'il fikhi alaihi wa huwa al-ma'na al-thani alladhi taqaddamatil isyaratu ilaihi kama alimta. Nah, kemudian Syekh Abdul Hamid hendak menjelaskan perkataan Amriti wa kaifa yustadallu bil usul. Ya, bi usulul fiqh maksudnya. Bagaimana? Ya. Bagaimana dalil digunakan dalam usul fiqh? Itu maksudnya. Kaifa ustudilla bil amr alal wujub, itu maksudnya. Bagaimana sih amr digunakan dalil perintah? Ini misalnya fil amr dari ayat atau hadis. Gimana itu ditunjukkan sebagai dalil akan kewajiban. Ya, gimana ini dijadikan dalil an-nahyu ala tahrim. Ya. Wabil am alal umum wa halu majarra. Ya, ini ketiga ini dijadikan dalil, ini dalil yang bersifat am kita gunakan untuk keumuman. Ah, ini gimana? Baik, ini kaifa yustadallu bil bina'il majhul bil usuli. Gimana ini digunakan jadi digunakan dalil dalam ilmu usul fikih. Ini muta'alliqun bih bil usul, ini bil usul jar majrur, bil usul muta'alliq dengan kay yustadal wa huwa ma'tufun ala turqu al-fiqh. Nah, ini ma'tuf kepada perkataan beliau fida ka turqul fiqhi. Nah, baik, wal makna, maknanya apa? An usulul fiqhi huwa turqul fiqhi al-mujmalatu. Usul fiqhi adalah metode-metode fiqhi, dalil-dalil fiqhi secara global. Wa kaifiyatul istidlali biha, dan bagaimana berdalil dengannya. Ai biturukul fikhi al-ijmaliyati, dengan metode-metode fikhi yang global. Lakin la min haisu ijmaluha, namun bukan berdasarkan aspek keglobalannya. Bal min haisu tafsiruha inda ta'arudiha fi ifadatil ahkam. Nah, ini penting ini. Namun dari aspek perinciannya ketika dia kontradiksi dalam fi ifadatil ahkam. Ya, dalam mencari faedah dari hukum-hukum. Ya, likauniha zonniyatan, karena dia hanya bersifat zonniyah, ini lausah kalamiyah. Ya. Baik, min taqdimil khas alal am, ya. Dari didahulukannya khas dengan yang umum, ya. Wal muqayyad, yang sesuatu dalil yang muqayyad, nanti akan diterangkan itu apa sih dalil muqayyad daripada yang mutlak. Muqayyad itu yang sudah ditakyid, sudah ada persyaratannya dibanding yang mutlak. Wal mubayyan itu lebih didahulukan daripada yang mujmal. Wa ghairu dzalik, dan seterusnya. Ya. Wa kaifiyatul istidlal biha, dan bagaimana tata cara berdalil dengannya, itu tajurru ila sifati man yastadillu biha. Itu akan tajurru, akan menyeret, artinya akan menghantarkan kepada sifat-sifat siapa yang berdalil dengannya, yaitu huwa al-mustahid. Fahadihi salasah hiyal fan, ini tiga aspek ini, inilah fan bidang studi ini. Al-musamma bihadal laqabi, yang dinamakan dengan laqab ini, a'ni usul al-fiqhi, yaitu usul fiqh al-mush'ir bimadihi, yang tentunya ini mengisyaratkan akan pujian dari bidang studi ini, ya, bintina il-fiqhi alih, karena fiqh dibangun di atasnya. Wa huwa al-ma'na as-sani, ini makna yang kedua, alladzi taqaddamat al-isyaratu ilaihi kama alimta. Ya, sebagaimana telah berlalu isyaratnya, ya, di awal-awal yaitu usul fikih berdasarkan makna aspek dari idofi. Usul, apa makna usul diidofahkan kepada fikih. Nah. Namun ikhwah ya, sebagaimana Amriti ini mengambil ini dari Al-Juwayni, Juwayni sebagai ahlul kalam, tentu enggak lepas ini adalah lausah kalamiyah. Kalau di matan Al-Waraqat Juwayni mengatakan wa usulul fiqhi turuquhu ala sabilil ijmal wa kaifiyatul istidlal biha. Usul fikih adalah turuquhu ala sabilil ijmal. Sama di sini juga, ya. Di sini juga Amriti mengatakan usul fiqh ma'nan bin nazar lil fan fi ta'rifi al-mu'tabar fi dhaka turuq maksudnya. Jamak dari tariq. Ya. Taib. Kenapa Al-Juwayni yang merupakan asal dari sumber inspirasi dari Amriti ini mengatakannya dengan turuk, bukan beliau mengibaratkannya dengan dalil? Ya, karena ini lausah kalamiyah. Karena dalil menurut ya Imamul Haramain Abdul Ma'ali Al-Juwayni dan selainnya dari kalangan ahlul kalam, la yakunu dalilan illa idza kana qat'iyan. Tidak bisa menjadi dalil kecuali dalil itu adalah qat'i. Sedangkan yang qat'i menurut beliau apa? Dan ahlul kalam yang selaras dengan akal. Quran, sunnah yang mutawatirah, bukan yang ahad. Yang mutawatirah itu pun yang selaras dengan akal. Nah, oleh karena itu tatkala beliau di sini ingin mendefinisikan usul fikih, beliau tidak mendefinisikannya dengan al-adillah, namun beliau mendefinisikannya dengan turuk. Karena yang namanya tariq, yang namanya tariq, la yastarid fihi ayakuna qat'iyan, tidak mempersyaratkan mesti ada qat'i. Baik. Nah, sedangkan usul fikih nanti ada di dalamnya akhbar. Ya, akhbar itu hadis-hadis Nabi. Ahad, hadis-hadis Nabi yang bukan mutawatir. Ijma', ya. Dan seterusnya itu menurut mereka adalah dzanniyah. Ya, dzanniyah. Tabarakallahu fikum. Jadi adillah qat'iyah yang mereka berhujah tentang hakikat amr itu maksudnya adalah adillah al-aqliyah. Ya. Baik. Berikutnya wal alim huwal usuli. Ya, Paris saja Paris. Bismillahirrahmanirrahim. Al-usuli sini maksudnya al-mustafid al-mujtahid, ya. Yang mustadil, yang berdalil dengannya disebut di sini usuli. Terus qala syarihu rahimallahu taala wa qawluhu wal alimul ladzi huwal usuli ay wal alimul arifu bi turuqil fiqhi ay adillatuhu al-ijmaliyatu huwal ladzi yuqalu lahu al usuli ay al mar'u al mansubu ila al usuli ay al mutalabbisu bihi fal khabaru mahdhufun kama alimta min al halli wa ahsana minhu law qala wa alimun bihadhil usuli hadha wa hasilu bayani ma dhakarahu an-nadhim rahimallahu ta'ala fi hadhihi thalathati al-abyati ma'a ziyadatin wa in kana fihi ba'du taqrarin liqtida'il maqami libastil kalami faqulu hatta usulil fiqhi bi'tibari madlulihi al-laqabi ala ma'arrafahu at-taju as-subki fi jam'il jawami'i wa akhtarahu huwa adillatul fikhi al-ijmaliyatu al-ijmaliyati ay al-masailu adillatul fikhi al-ijmaliyatu benar ay al-masailul kulliyatu al-mabahuthu fiha an ahwali adillatul fikhi al-ijmaliyati fa adillatul fikhi al-ijmaliyati kamutlaqil amri wa nahi wa fi'lil wa fi'il nabi sallallahu alaihi wasallam wal ijma'i wal qiyasi mawdu'u hadzal fanni wal qadaya allati yubhathu fiha an ahwali tilkal mawdu'ati nafsu usulil fiqhi ka qawlihim al amru lil wujubi haqiqatan والنهي للتحريم كذلك وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة وهكذا طيب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة طيب والعالم الذي هو الأصولي المجتهد ya والعالم العارف orang yang berilmu yang mengenal bituruk al-fiqhi dengan metode-metode fiqhi adillatuhu al-ijmaliyah dalil-dalilnya secara global huwa alladhi yuqalu lah itulah yang disebut dengan al-usuli seorang pakar usul ay al-mar'u yaitu seseorang al-mansubu ilal usuli yang dinisbatkan kepada usul ay al-mutalabbisu bih yang dia berselimut dengannya artinya yang dia bergumul dengannya ya yang dia di situ memang berkecimpung di situ fal khabar mahdhufun ya kama alimta minal halli ya khabar mahdhuf sebagaimana diketahui dari uraian ya wa ahsanu minhu law qala wa alimu bi hadhihi al usuli. Nah, namun lebih baik kalau beliau mengatakan dan alim bihadihil usuli, bihadihi al usuli. Orang yang alim dengan ini adalah disebut usuli. Hada wa hasil ini dan kesimpulan bayani madzakarahu an-nazim dari apa yang disebutkan oleh an-nazim oleh Amriti rahimahullah taala bihadihil abiyat bihadihi as-salasati al-abiyat di tiga bait ini ma'aziyadatin tentu dengan tambahan wa in kana fihi ba'du taqrarin walaupun di situ ada pengulangan liqtida'il maqam karena tujuan konteks li bastil kalam untuk semakin memperjelas kalam wa fa aqul maka saya katakan kata Syekh Abdul Hamid haddu usul fiqh definisi dari usul fiqh itu bi'tibari madlulihi al-laqabi berdasarkan ya kandungan apa yang ditunjukkan dari laqab dari apa laqab itu bahasa kitanya julukan dari bidang studi ini ya ala ma'arrafahu sesuai dengan apa yang didefinisikan oleh at-taju as-subki tajuddin as-subki ya tajuddin Abdul Wahab bin Ali bin Abdul Kafi as-subki faqih syafi'i usul muhaddis ya dalam kitab Jam'il Jawami' waqtarahu dan beliau memilih definisi ini huwa adilatul fiqhi al-ijmaliyah usul fiqih adalah dalil fiqih secara global ai al-masailu al-kulliyah yaitu berbagai permasalahan yang kulliyah ya yang kulli yang masih apa namanya ya masih global al-mabhus fiha yang dibahas di permasalahan tersebut an ahwali adilatil fiqhi al-ijmaliyah tentang keadaan dalil-dalil fikih yang global. Fa adilatul fikhi al-ijmaliyah, maka dalil-dalil fikih ijmaliyah itu semisal kemutlakil amr, kemutlakan perintah itu apa sih? Kemutlakan larangan apa sih? Kemutlakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa sih? Ijma, qiyas itu maudu'u hadzal fanni. Itu adalah topik atau bahasan di fan ini, di bidang studi ini. Wal qadaya allati yubhasu fiha an ahwali tilkal mawdu'at nafsu usul fiqh dan kasuistik dari yang dibahas di ilmu ini tentang keadaan dari topik-topik itu adalah usul fiqh sendiri. Semisal ucapan mereka mengatakan al amru li wujub haqiqah. Amr itu ya untuk wajib hakikatnya. Nahyu li tahrim ya. Ya, larangan itu faedahnya apa? Menunjukkan keharaman kadzalik demikian pula. Perbuatan Nabi SAW adalah hujah wahakada dan seterusnya. Tapi sampai sini dulu ya. Sudah jam 5 lewat. Setengah 6 bahkan kurang. Subhanakallahumma bihamdika.